semua yang berlalu. Biarkan impianmu hilang seiring air mata membasahi pipi. Tambahkan hatimu dengan harapan baru. Takkan biarkan kau menangis. Kepedihan yang kini ku rasakan darimu.